Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bata, bata mah mesti simpen cicing, ngetara kok ya. konsentrasi. Kenteng gitu tuh mamprak, kayak hujan ya panas, istiqomah cincin terlalu kuat. Kayak kenteng bubar di luar masjid, bubar dulu ya hujan. Padahal dari bahan baku yang sama. Tajil mama al-hayat bergerak, mau adan ke masjid sebelum dikemasjidkan. On the track, ya benar ini tuh. Maka kata 5 I yang akan kita kupas bahas secara dan sesuai kapasitas bisa sukses kalau 25 I ini. Satu, selain cerdasan jadi manusia dituntut adanya I yang pertama, iman. Iman aman. Ngapain ngumpul di sini? Iman susah ke Allah, yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Kalau hanya makan, binatang pun makan. Kalau hanya mikir rumah, burung pun punya rumah. Ya, kalau hanya bekerja, babi pun bekerja. Monyet aja bekerja. Jadi saya yakin dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Iman. Makanya ada pekerjaan ini iman. Ngapain coba kalau enggak iman mah? Ning nonton TV. Bari minum kopi. Ya di baturan Ustaz Devi. Stay on the track. Tapi dia yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Berapa lagi giga kuota kita usia? Kalau kita dimanfaatkan bukan untuk beribadah kepada Allah, karena pokok manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mempermudah langkah untuk ibadah, enggak? Sesuai kata Nabi, kullu muyassar liman yuriqor. Memudahkan enggak untuk apa kamu diciptakan? Itu kenal ya. Gara-gara yakin itu kenal ya. Kalau hanya salat, sorry. Salatnya harus berkualitas, maka saya sangat baik sekali kalau seorang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki tatanan kehidupan dunia dan akhiratnya. Benar sholatnya, benar seurusannya. Tapi kalau hanya sholat, monyet pun sudah sholat. Setuju? Pernah lihat monyet sholat? Mereka ngelek. Kalau dimana kita pakai bersholat di tengah jalan tuh, ternyata monyet bersholat tapi itu sakit tuh. Harus berkualitas. Dulu jus tomat ya temanya. No, jus tomat ya. Oh, ibu nanti dapat dapat ya. Ingat tema-tema di Al-Hikmah. Nah sekarang temanya, tema ini mah tergantung konsumsi cuanki. Tahu kan cuanki apa? Cari uang jalan kaki. Cerita untuk anda ke arah istiqomah cuanki. Cerita untuk kita antar kepada istiqomah, maksa. Stay on the track, cicing. Al-aslu fil ibadah at-tauqif, asal ibadah itu diam. Illa madalla dalil ala amri, kecuali ada dalil yang memerintahkan kepada terjadinya ibadah itu. So, atuh hari menurut karena aturan mengurang sholat subuh terus pengajian aja kan. Ada? Ngejog-jog paginya. Jadi tidak bisa seenak perut, termasuk untuk apa kita diciptakan untuk beribadah. Stay on the track, cicing dina ibadah. Dan ibadah tidak bisa kalau tidak ada iman. Iman aman. Jadi ibadahnya karena Allah, yang karena oleh, bukan oleh karena dan karena oleh-oleh. Besok saya ngaji di alih mama variatif konsumsinya prenta. Oleh karena oleh, karena Allah. Kermacu makin belut, coba toh, coba. Nubulat mengajar macunya belut, kamu maculan dalam waktu. Iman, iman, iman. I yang pertama apa? Iman. Catat, catat, ganti status, catat iman. I yang kedua istiqomah. I yang kedua ilmu. Kalau hanya iman, bukan sorry, doi worry. Fir'aun pun beriman. Kalau hanya iman, Fir'aun pun beriman. Iblis juga beriman. Iblis melayu dengan Allah langsung. Fir'aun ini aman tuh. Aku beriman di Rabbi Musa Warun. Kalau hanya iman, Fir'aun iblis pun beriman. Maka kita tidak cukup dengan iman. Iman bisa sempurna kalau ilmu. Yang kedua apa? Ilmu. Suaranya mana? Ilmu. Biar gak merasa sendiri. Aku kan tambah kamu kita. Iman aman, ilmu yang kedua. Apa dalilnya Ustaz? Fusilat ayat 11. Mujadilah ayat 11. Ya fa'alam ladzina amanu minkum. Ingin naik derajat di kehidupan, naik stage, naik tahapan. Tuh. Ya fa'alam ladzina amanu, akan aku angkat ini janji Allah yang Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Inna kala tukliful mi'ad. Inna allaha ba'dal haq. Allah anti ingkar janji. Merpati aja gak pernah ingkar janji. Ya. Stay on the track, iman dan ilmu. Allah berjanji, ya fa'ilau ladina amanu minkum, akan aku angkat. Masa kalau gak yakin? Beberapa derajat orang-orang yang situ beriman, dua berilmu. Iman harus dibarengi ilmu, biar tidak khurafat, biar tidak tahayul. Ibu, iman ke juri? Bu, sok ayam muridin bulu punduknya, mengaliwat ke kuburan. Pernah panggil juri? Nah, ngadep muridin, kaya iman ke. Tapi ayah mencakutkan sok muridin ke. Oh, sok, ayah ngedek-dek, mampok ke iman panjang ke. Idza dzikrullah wajilat qulubuhum tuliyat alaihim jannatuhum imanan. Hal kan bahwa ayat 2. Indikasi dia beriman, kalau dibacakan Quran, ada getaran mistis yang walaupun tidak dimengerti, tapi siap, iris. Nah, masih ada, babi ayi misalkan. Babi ayi alai rabbikuma tukadziban. Karena pernah tahu artinya, kuning. Namun kuning kuning, apa alasan? Takhayul, iman yang tidak berdasarkan ilmu, seperti percaya ayana pocong. Pocong hanya ada di Indonesia, di luar negeri mah. Kuntilanak hanya ada di Indonesia, di Inggris mah lain kuntilanak, Dracula. Beda dengan yang lain. Maka penting iman ini dibarengi ilmu. Oke, ini kayaknya kurang signifikan deh konsentrasinya. Bapak-bapak, sunnah dalam kajian itu lebih dekat ke muhatabah yang bicara maju-maju. Pasti yang lucu, tinggal ditunggu. So, ibu-ibu geser ke depan. Ibu Jalilan katakan hafaz. Tapas sahub yang majalis. So, bergeser ke depan. Biar konsen. Sayang sih, judulnya keren nih. Saya on the track. Yeah. So, biar ikhwan tidak tidak berdiri. So, masih banyak yang mau tewek. So, malam ini juara. So, kembali kata mata Ustaz. Konsentrasi. I yang pertama apa tadi? Tapi gak cukup, karena Fir'aun pun iman, Iblis pun iman. Malah dulu ada seorang cendekiawan muslim yang membela ketauhidan Iblis. Iblis itu tauhidnya gak bisa diganggu. Dia makhluk yang paling ketahui kepada Allah, sehingga tidak mau sujud kepada Adam. Berlacak Allah. Wakana minal kafirin, Iblis itu termasuk orang-orang yang kafir karena tidak mau sujud. Nah, ya jelma ngomong panggil Iblis, nah di mana gitu, lebih kami bela Iblis. Cilat ya, jaringan Iblis liur. Harus ada ilmu, kajian pak, seperti ini pak. Wayana, wayana wastakim, kama umirta. Maka hukum tolabul ilmi apa? Tolabul ilmi, wawil motul. Hukum mencari ilmu itu wajib, walaupun tidak terikat ruang dan waktu seperti sholat. Kutubul ilmi menamahni ilalahi. Kewajiban mencari ilmu itu dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Sampai maut wae masih diajarkan ilmu. Apa buktinya ditalikin ke. So, kami harapkan tutup ke. La ilah. So, so kertas ke. Di antara kalian waladina utul ilma adalah orang yang beriman dan mencari ilmu. Tinggal di habibi nyangi letik buka ilmu mau jawabkan mah. kesian awak ku menu nu halal ngara seger, kesian hatiku iman ngara bener cageur bener pinter seger. Aina cageur bener tapi keseger ager. Cageur seger tapi teu bener jeger. Lemah geuri nyok siapa ieu? Iman, ilmu, pelengkap, tapi gak cukup. Harus ada ikhlas dalam mengamalkan ilmu dan iman. Coba, ilmu, berilmu, malah mengaku beriman, tapi tidak ikhlas. There's not every minute practical life in the line of your theory. Setiap menit, setiap detik, manusia hanya berteori saja. Kecewa orang dengan keluar-keluarnya, karena gak ikhlas, karena oleh teh. Religion is all new. Agama jadi racun saja. Yang lain jadi ateis karena orang-orang kecewa dengan manusia-manusia beragama. Munafik hanya pengakuan saja. Iman, ilmu, teori, NATO, no action, top only, kata otok, kalau kau omong mau dipotong. Omdo, omong doang. Kecewa, keburu makan, doa, atau belum ada terpalun. Besar muka Allah, seorang yang mengaku beriman dan berilmu, tapi ngomong saja, maka harus suama umiru ilali aku dua muslisi nama kunci lebanan khalisan amalnya ikhlas, tidak terkontaminasi filsafat sebajar kebendaan filsafat sebaru kepentingan ikhlas inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati layu ya'anani harampang, kenapa lelah? Karena tidak lelah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kenapa kita mengeluh? Karena tidak mengallah. Amalnya terbagi selingkuh. Maka perlu iman, ilmu, yang ketiga, ikat, yang ketiga. Ini kalau hafal semua, ada tiga umroh nanti di akhir. Pulang pergi, jalan kaki. Jalan suci, ada ke. Minta jawab. Iman, ilmu, ikhlas. Alhamdulillah, adinul khalis. Tapi gak cukup, aku ikhlas. Ikhlas bukan pekerjaan mulut, catat. Ikhlas bukan pekerjaan mulut, baik Ustaz Keek. Asal dilarangkannya di jen caption ini. Kalau kita bekerja beramal, terus ikhlas, terus dikatakan ikhlas itu sama ikhlas sudah berkurang keikhlasannya. Karena ikhlas itu bukan pekerjaan mulut. Contoh, lihat ada di Al-Quran surat Al-Ikhlas. Itu tafsir ikhlas. Perhatikan filosofi ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak sinyalmen ikhlas di sana? Kalimat ikhlasnya nanti sekali di qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut enggak ikhlasnya? Bedakan dengan Allah tabbat yada abi lahab. Disebut. Bedakan dengan al-fil. Alam tara kaifa fa'ana rabbuka bi ashabil fil. Filnya disebutnya. Tapi al-ikhlasnya tidak disebut. Allah sudah mengajarkan ikhlas itu bukan pekerjaan mulut. Tapi mah ikhlas. Non ikhlas itu rido. Korban merasakan. Nah jadi kan ini ikhlas ya. Kalian mengajarkan ikhlas itu ngising cenang ustaz. Jika ngising tau diingat-ingat. Kenapa tuh? Kau yang ingat-ingat ngising. Kan orang ingat ngising di ngopi. Para ulama ini sampai ke istiqomah mendasarinya susah ini. Harus kalau ngajinya harus sambil minum gitu kayak di kafe. Ini asik banget. Bro, asik banget ngaji enak di kafe. Makanya sama minum mimbar ya berarti nyanyi. Ternyata Fir'aun iblis pun dengan keimanannya binasa. Al mu'minuna halka. Orang beriman pun binasa. Ilal alimin kecuali berilmu. Al alimuna halka. Anu berilmu nempuya di sekolah miskin. Pelarin ternyata. Pak naya di dia. Salah rumus kan. Ini sekolah terkenal di dunia pak. gambar jadi pangkalanan di ITB suka miskin. Nah apa salah rumus niat jahat carana jabat dari nasuka kaya yang suka miskin. Oh min sama dengan min etang alang ilmu nah apa orang kaya binasa ilang. Nah ini kecuali yang mengamalkan alhamdulillah mengamalkan alang ilmu nah apa tapi mengamalkan pun binasa ilang muhlasi ayo mau ngaji deh keren udah harapan beri konsumsi itu aman kencang ya udah sih ikhlas sok pake harapan sok sisirikan tanda hati kotor itu senang lihat orang susah susah lihat orang ini kita ngebagikan konsumsi pas ngaji kan kebalik gitu jadi pecah konsentrasi akhirnya dia tahu. Dan mengesini naga hidupan hukum namakan jarak lago hukum ngalikun jarak barat hukum ngambagi jarak rupi hukum ngurangan arah pina hukumnya lo baru dipenjara karena mengurangi hukum ngambagi sok sok bagi kami sok ngayang guru mubayangan ngaji itu guru tahunnya nah lo baru oke ngopi mah terus ngaji kurang ngaji dahar kami harapan stop. Kalau ada I yang pertama, I yang kedua, I yang ketiga, dalam memakan minum dan itu berat itu ikhlasnya sepertiga Al-Quran itu diikhlas. Suratnya pondok maka ketika membaca Al-Ikhlas difadilahi diberikan keutamaan sama dengan membaca Quran sepertiga dari Al-Quran itu Al-Ikhlas. Maka sahabat kaya membaca sholat teteh kuluh kuku yang demikian ke jamaah nanti tak tanggung ya Rasul sama mungkin yang bisa emang kuluh kuai dengan semacam tanya alasan kuluh kuai kenal pasti punya alasan saya cinta isinya mungkin seperti gak kuliah karena bagi ketahui kan Al-Masyai perintah dan larangan Al-Qasar cisah-cisah yang ketiga Al-Ikhlas diurangkan tujuan sahabat mengerti menurut kuluh kuai dibikin kakro kantor gua era manita tukang bayi kurudi si ikan itu ayo ramah nih gue yang usah bakmanan itu sepolok era itu ketahui dah maka kata para ulama anna sukulu maka hati-hati semua manusia binasa kecuali yang beriman yang beriman binasa kecuali yang berilmu yang berilmu binasa kecuali yang beramal binasa ilal mukhlasin kecuali yang ikhlas. Kiranya sampai di sana masalahnya. Yang berikhlas pun binasa ilal istiqomah kecuali yang istiqomah dalam keikhlasan ilmu dan amal. Iman ilmu dan amal ikhlas istiqomah ikhlasnya teh terukur disebut mulut tapi konsisten maka Nabi menghargai stay off the track. Orang yang beramal kecil tapi istiqomah Nabi senang, Nabi senang berarti Allah pun senang. Namun dari anak Ustaz Ahabul Akman jawabu hawa in kullah amal yang kecil tapi konsisten itu lebih Allah cintai daripada amal badar kalir. Nabi ulama tapi apa? Gus ini ngaji mah iya lalaunan tapi anak ya jadi istiqomah ama yang dicintai itu istiqomah. Maka berapa kali sehari kita wajib mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim berapa? 5. Ya 17 kali. Kan 17 kan. Ya tapi wajibnya jangan langsung kan minta apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jadi arti istiqomah teh istiqomah mustaqim. Istiqomah dan kalau bahasa Arabnya memberdirikan. Kalau bahasa Sundana jejek, pancek, anger. Kalau bahasa Jawanya, ya, daun jauh di sini. Kalau bahasa hukumnya konsisten. Kalau bahasa hukumnya kontinu. Jika racak ningan, daun-daun jadi tina cak-cak kan, tina cai cak-cak karena untuk daun-daun dicaplok. Jika racak ningan, tahun-tahun jadi pecah diri utul ya lu orang yang nyabok. Ini ada kisah ini, friend ini. Saya punya kitab namanya Fathul Bari, syarahnya Imam Bukhari. 14 jilid, ada yang lebih tebal-tebal. Kita butuh harati, kita butuh tegak hati. Kitabnya bulur, saya dibacana. Tempurung bulur, lu jam ringan saya. Di Ustaz Tegukang, kitabnya marahan, macananya saya dibejakkan, belum sadari. Menjadi artis. Tapi kalau keikhlasan, di Fathul Bari itu, saya baca biografi penulisnya namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dia dapat gelar anak batu? Jadi pesantren nanti lemot, babering, sih pakai kartu naon. Jadi pun gunung rangkeng teh, desi apa tampang poho. Jibring baro, ngaji ngabring bubar, poho juga urang lagi. Ditanya balik ngaji teh, menang naon tadi, Pak Haji yang usah lebih, menang comri. Kesimpulan repot. Tak Ibnu Hajar juga. Aduh, Ustaz. Angkatnya nih, saya ngapain. Cek guru nanti balik ke juk. Di dewe kadon. Iya, boros kejos ya. Balik ke dari ceriknya. Tapi diajari oleh Allah. Ningali batu. Ditinggalan cahai. Sampai batu itu loh toh. Tadi teh. Dia balik lagi ke pesantren. Batu yang keras aja. Bisa lunak dengan tetesan air yang lembut gara-gara konsisten menetesnya, akhirnya dapat bikin kitabnya banyak. Yang terkena itu Fathul Bari, syarahnya Imam Bukhari yang menafsirkan hadis-hadis Imam Bukhari. Lalu Ulughumara Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi singkatnya kunci sukses itu di istiqomah. Karena manusia diciptakan untuk itu, lalu keluar ya out of the track. Lawan stay of the track, out of the track, keluar tina jalur pun ngobrol melabuh gitu. Perkawinan. Ya kan udabir angin palsu, buit gitu. Stay cincin gitu. Kiri, jelumannya ciptakan dari kikian, jadinya alohan yang diriungkan, surat aroman. Ar-Rahman, Allah Al-Quran, Khalaqal Insan, Allah Al-Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Ar-Rahman. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman tafsirnya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman maha pengasih. Allah memberikan kesempatan kepada manusia Ar-Rahman, Allah Al-Quran, ngaji. Menjelma ke ngaji, dipertanyakan kejelmaan. Beorengis ngaji. Amma ya tasa'alun. Amma ya tasa'alun 2 juta. Karek bisa saya. Kurang memang yadi di lekong. Kalau masukkan ke surga itu ada yang besar. Saya apa? Supir angkot tunggal udara. Supir angkot pun jelma tiara istiqbal. Asobani. Ku jelma mampu, saya emang ada. Atau nuhun ke supir angkot. Kalau saya ada yang jelma jalan istiqbal. Kurang lagi jelma hati, pada nyerap, pada kerak. Ya. Jelma diciptakan teh keur ngaji. Jadi mengejar jelma teh naik ngaji, saya pertanyakan ke jelma. Saya jadi yakin teori Darwin teh bahwa benar. Monyet bae salah. Nah, jelma teh bahwa itu jelma teh monyet. Atau monyet teh jelma. Ya. Cek monyet hesehna teh jadi jelma. Naon? Salat menang urang ngumpetna ku si eta. Jadi monyet berada di rumah. Terus mana istimewa mah jadi monyet. Mobil aja ada handbooknya, beli mobil baru ada handbooknya, beli motor baru ada handbooknya, beli handphone baru ada handbooknya. Manusia handbooknya apa? Al-Quran, istiqomah, cicing. Dan menang istilah istiqomah, ini Al-Quran. Ini suratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang cek Rasulullah, al-istiqomah tu khairu min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, keramah. Keutamaan jujur menulis istiqomah benar ya. Ustaz, ibarat pesantren di mana? Enggak, Hebi mantara cuo sholat yang kembali mabok nabi kan gak baca al kafiru yang buta dan mama em apa lo hebi kan mabok kita tapi hebi mantara ingatkan maka walaupun kau maksiat sholat istiqomah nanti sholatnya yang benar mati siap walaupun kau maksiat berjilbab nanti jilbabmu yang benar maka saya suka protes dia cium we kayak kelakuan jangan balik apa cacatan ditiu kelakuannya jangan balik-balik si oce iya jadi tiu senal tidak sholat kayak kelakuan jangan balik cacatan sholat mana apa tuh musia tuh sholat mana ditangguh jadi sangguman alhamdulillah mana dari sholat jadi jangan salahkan syariat Ebi mah karena ninggalkan sholat ke rumah bokeh Nabi kan pernah sama Ebi ya tak mama apa kan dah ya saya ingetan lagi ke bawah mah kuliah ayuhal kabiruna kudu matang kudu marantu ma binuna ma kubana binuma batu marantu kira-kira gak ada yang lakunin hukum waya iya wangi tunggu nak lakunin hukum waya supaya timbul rasa syukur bahwa

sakit darah keperat itu mau dibutain mau ngeluarin orang tak begitu betah sugarnya mau istirahat mah enggak selesai mau tinggal di Tina cepat kan mau beda saya ada bulu eh bulu ayam menjijat ya Nabi siapa ya jadi wudhu ini sudah berlaku dari zaman dulu oh ini cerita yang bayi bisa jadi di Al-Quran ada 3 bayi yang bisa ngomong. Satu bayinya Nabi Isa ketika bayi ngomong, bayinya Quraisy yang difitnah menjinahi pelacur, terus bayinya seorang ibu yang mendoakan anaknya lalu anaknya ngomong didoakan oleh ibu seperti itu. Jadi wudhulah tak Quraisy ketika dipinam untuk membuktikan bahwa dia bukan pelakunya, muslimana diajarkan teknik hukum ikhlas, sebudulah tulis sholat tentang sholat itu seperti apa karena bukan zaman Muhammad. Ternyata dengan bulunya Nabi Quraisy bisa nepuk-nepuk bayi lalu berbicara bahwa bapakku adalah tukang makan domba. Jadi itu rekayasa karena ibunya sakit hati ketika memanggil Quraisy Quraisy lagi sholat nggak diindahkan. Akhirnya dibikin rok dengan fitnah. Ya. Jadi satu wudhu dulu sila. Mawas aja dah. Tiga rek pemburu hantu kayak gitu. Soalnya pasti ada wudhu. Tonton nama. Assalamualaikum. Ustaz. Nah, itu nanya Ustaz. Gak dia beli libat ya. GR. Kenapa masalah cai? Tuh di masjid cai malu pak. Nah, gak dia. Orang suwe. Jangan sholat. Sepuluh wudhu. Yang di sepuluh. Nah, itu kan mengejar. Ya, itu. Ampar pun. Ustaz. Sholat ini. Demi Allah. Ubar aja yang sholat. Bang api tina bentrokan samurai yang kedok tuh cing baru bisa kurang yang asal kalau kiri teh aku ke toilet sokak itu baru bisa cicing polisi jendela nah kurang mengupat koran ini gak sholatin sholat selalu apa kata aku bubar aja harus sholat saya lihat ayatnya wasain sok juga sholat jadi kan sabar dan sholat karena mujizat gitu suka pakai tenaga itu. Dan itu mujizat yang masih berlaku. Tongkat Nabi Musa masih berlaku walaupun bisa membelah laut. Tongkat ini pernah singgah di musnah itu. Saya ngomong ke Kababita Dasees. Kababita hanya bahan. Hanya apa? Masaannya apa? Tongkat Nabi Musa. So, dibuka kultin ayat tanah. Benda-benda keramat Islam itu. Tinggal dengan jolak. Mereka ada cemer. Baik itu berlaku kan? Tak seorang pun berlaku kan? Bodoh pun berlaku kan? So, istiqomah dalam keyakinan Allah kan orang cara mempraktekkan keyakinan orang tak praktekannya dengan istiqomah dan biar istiqomahnya tidak luntur, tidak terkontaminasi barengi dengan istighfar iman i yang pertama i yang kedua ilmu i yang ketiga ikhlas i yang keempat istiqomah i yang kelima betengi ikhlas dan istiqomah. Astagfirullahaladzim. Kan ibu-ibu kayak rajin istighfarnya alhamdulillah. Mulgas naik astagfirullah. Gak bohong astagfirullah. Istighfar pala itu nyarekan. Istighfar itu bahasa Arab nak nyarekan non istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa anak siapa? Ke budaknya. Cek budaknya temannya anak tata anas. Siapa menikmati kemah itu dibalik kemah tutup mah. Itu istighfar yang harus diistighfar. Rasulullah memfungsikan istighfarnya bukan dalam koridor makrah atau tidak setuju dengan keadaan. Tapi Rasulullah istighfarnya setelah sholat apa artinya? Jangan sombong dengan amal ibadah. Mulai ngaji tamun, berlindung ketika akan berbuat kebaikan. Nah ini keyakinan ini harus diistiqomahi. Jadi memfungsikan makna-makna yang diajarkan Islam itu jangan ngawur contoh. Bisa menurut ibu apa artinya? Bisa arti bisa nggak? Dapat menurut saya mah racun. Kalau persepsinya tidak disamakan dengan kajian nanti ngawur. Maka kalimat lahaulake lahaulan asli nama ketika ada ungkapan hayya ala sholat lahaula wala quwata illa billah. Tapi lahaula sekarang berkembang tafsirnya. Mari wanita kasih itu lahaula mimah. Lahaula mimah. Wan usyai bimahan tinggi. Tempatkan segala sesuatu dalam tempatnya. Nanti Allah, maka tadi, benar ya? Tadi keren banget ayatnya. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rabb yang mengurus segala apapun tentang dirinya Allah. Sumastaqamu, kemudian beristiqomah konsisten pada keyakinan itu. Apa jaminannya? Tatanazzalul malaikah, bodyguardnya ke malaikat. Ini ada kasus itu ya. Ini seorang istri soleha. Mun istri soleh, tomboy berarti. Hati-hati jadi cowok soleha. Salat nanti imam gue. Ada istri soleha. Diuji seperti Asia, istrinya Fir'aun, oleh suaminya. Ini suaminya munafik. Kelebihannya apa dia? Si istri ini selalu melakukan apapun. Kulu amrin ziba lulayu dari bismillah. Selalu mengawalinya dengan bismillah. Rek magangano, bismillah. Jika Rasulullah mengaku setiap nyawakannya bismillah. Bismillah. Cik Aisyah memang Rasul mengaku bismillah wahai. Aisyah, kalau Allah berkehendak dengan tusukan dia dulu, itu bisa orang mati. Kalau gitu dengan menyebut nama asma Allah kan kita tenang. Jangan enteng masalah bismillah nggak enteng. Seluruh amal terputus kalau tidak diawali bismillah. Kulo amrin bima lulayu dari bismillah wa wa'abda. Apapun urusan yang tidak diawali bismillah tidak diskon. Kalau mandi bismillahnya terputus seperti apapun besarnya amal itu karena tidak dikaitkan. Jadi lamun dina handphone mah si sinyalnya teh jadi aktif kan datanya terjalan. Karena orang mulai ngaktifkan, mulai sholat, baru mulai data nanti. Menjadi mulai dipakai hubungkan diri. Tapi bismillah teh aktivasi teh. Perempuan ini bismillahirrahmanirrahim. Tidak Allah apapun. Termasuk diuji ku salakin. Aku berikan sekotak sesuatu yang berharga di dalam kotak ini. Kamu diberi simpenin kotak ini. Disimpan bismillah. Karena suami yang pengkhianat disumputkan di kitchen ke sumur. Biar bisa nyalak bagi istrinya. Tapi ku bismillah. Ya cina suku. Serius dari kejahatan. Kotak teh udah disumbuh. Tapi membuka pintunya bismillah. Puji dia di luar kedua. Kata hebatnya isi pokok. Jadi menolong. Karena di surat itu ada takhobu, ada takhijanu. Jangan bersedih beristiqomah. Aku mengutus para utusanku, para malaikat yang menyatakan jangan sedih, jangan takut, ala tawaku, ala tahjanu, la tahjanin Allah ma'ana. Aku membaringimu, tapi kamu harus istiqomah. Maka lu konsistenlah, sukses. Eka Randani, jagoan mingguana, karena batur sare mana namanya menyalak. Jadi, udah makan, Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit, jadi ustaznya nyatu saran lagi nganti lu jam sapoe udangnya ya istiqomah. Nanti cerita ternyata ditolong suaminya malu istiqomah dalam mengucapkan bis. Artinya sok pertanyakan ke diri stay on the track nah nunggu istiqomah bila masih ada. Rasulullah nganiung hingga kiri. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Jelmaan ayat nenek, tapi terumpahan mesti lelah. Kaget, sahabat. Berarti surga. Bilal sudah dapat isyarat masuk surga. Aku dengar terumpah, suara terumpah Bilal di surga. Langsung ada reka, karena cerdas sahabat. Buka amanah. Bayi merah, mereka senang surga. Begitu pegangan, karena hidup tergantung pergaulan. Sepatu emas Fir'aun, bahan bakunya no emas. Sepatu itu masuk neraka. Tapi di riwayat lain, aku dengar suara terumbah Bilal di surga. Berarti bukan sepatu emas, terumbah. Anda sok pakai karet, timbang panjangnya. Konversi. Ada seekor binatang yang masuk surga, binatang no anjing. Anjing sahab, ashabur senajan anjing, gaul anjing musoleh mah kebawa surga. Hati-hati pergaulan. Maka sing minum ada pagoda majelis ilmu, insya Allah menyolatkan dia lomba. Yang bukti, sok mawat Islam. Engkau yang masuk surga, tapi mungkin itu. Ya. Dengar suara tumpah bilang di surga. Aku tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah wudu. Syukur. Aku pun nangis wudu. Oh sok wudu, oh sok. Menis wudu, jika bila ada. Menis wudu man, bila dua rakaat syukur wudu. Di luar masjid, menis masjid mah tengenah. Karena ayat ayat masjid. Syukur, udah bakal menang pahala. Aku dengar, aku melihat handphone si ibu ini di surga. Kenapa? Karena setiap habis wudu foto. OTW sholat. Bisa jadi gitu. Terasa. Oh, ada amal yang diistiqomah. Pertanyaan muhasabahnya bagi kita stay off the track. Amal apa yang sudah diistiqomah? Lakukan amal yang tidak banyak orang lakukan dan tidak diketahui banyak orang. Rahasiakan amal-amal rahasia. Entah itu tahajud, tong di upload, entah itu charity, entah itu sedekah. Ayat pertama aja kok yang tahu hanya kita. Dan itu yang akan mengantarkan percepatan kita ke surga. Ada banyak kan sahabat yang istiqomah dalam satu amal, stay on the track, tapi bukan di amal yang umum. Nah ini orang mungkin yang jadi PSKW yang memang pria suka kajian, yang kajian di rumah tadi udah istiqomah jadi kehilangan pas kan Rasulullah mah ya kalau habis sholat teh suka ngelikan satu ketika Rasulullah meski maman terwiri langsung ngantuk. Sahabat kalau Rasul bertanya tahu nggak kenapa aku berdiri, ya Allah dan Rasul yang tahu. Aku ingin menerangkan, kebayangkan hari ini aku masih berdiri di sini. Bayangkan umat kita besok, penerus kita, anak cucu kita. Kalau kita tidak istiqomah, mungkin masjid ini diceramahkan oleh besar yaitu orang Syiah. Bisa jadi masjid jadi gereja. Tetap istiqomah, jagaan. Dan Rasulullah satu ketika berbicara seperti itu. Tentang istiqomah. Lalu Rasul balik lagi, sunnah ini bagi imam, mengisi imam, untuk nukangan makmum. Di kontrol sosial. Prom. Tapi ketika Rasulullah bertanya, Ainul Fulan, kemana budak besok sholat membawa manuk di itu? Apa kau kenal Rasul? Namanya nak manuk, lain manuk mana? Ketika silimbat itu, ya, sok membawa buk gitu. Tapi udah ngerti, hadisnya sohih, bukhori. Ini Rasulullah tuh perhatian sosialnya juara. Yang tara busukan Rasulullah ada busukan terus. Ningali set. Kata budak besok ayam manuk pun sholatnya ngilu, sholatnya manuk. Oh itu manungna pupus cenah Rasul. Tadi siang kureupkeun atuh. Yuk urang ngomong yuk. Sampai segitu bangga saya mah punya Nabi Muhammad. Seganteng tawadu. Soleh di rumah tangga Nabi bina bener. Apa majikan antara ibu nara selalu romantis. Ibu yang buka sapi juga Rasul. Mesti gak isap. Kita masih. Biasa diung dirinya dan bumi pun menjadi saksi. Nah, anu pertama mikir dia saya nyakir bumi jerman. Ini selama ini jadi saksi. Pakai meja, tak merek sedekah jari yang kau pakai nangila. Terus kata bila mau pak Ida Marilo pak Unuyu kurang libur turunan pak Marilo di mana bakalan larua medai pak Masjid dari sejadi Marilo kali itu. Kemana ibu-ibu nusuk di jurut? Oh, ada yang menjalankan kami. Bila gitu, langsung sabu masjid. Sombong, punya artinya sombong. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Jika nak saya kira mah nyokot liriknya tinggi. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Maka Rasulullah sholat. Artinya apa? Dilihat. Kenapa terlihat? Karena istiqomah. Itu istiqomah mama. Udah biasa tarah. Nyata dengan cili. Ya. Itu lu istiqomah. Karena jadi kalau pola rumah irama di dalam negeri kelebihan istiqomah itu kalau sudah tiada baru terang. Aduh, biasa Bu, masalah misteri umum itu apa? Masalah perlu istiqomah. Karena inama amalu bil khawatim, amalnya tinggal ditung-tung amalnya. Orang istiqomah sholat indah sekali kalau wafat sedang sholat. Kalau anu pemain bed, apa? Utkogai, jomeman, mau tak kermain bed? Doni Dores, itu kecepran kita. Pak Haji mungkus dulu nanti. Hati-hati, kata Nabi, inama amalu bil khawatim. Kalau kita rajin sholat, harapan wafatnya sedang. Tong sholat sabuk pikunan ngaji musang ngaji mah ngaji kan ayo turun sholat terus dangus pikun berarti kemarinnya kena sholat kalau nyamanya biasa maksiat maotan kerjina maotan keren maotan teh jika di pausnya biasa nganggap lekben kan dengan kiu-kiu pas maotan teh ke kita nang era si bapak sub YouTube balap genap. Tok inama amalillahi amal itu tergantung jumlah tuntungnya istiqomah wasyakin kama mirta istiqomah terhadap apa yang aku perintahkan konsisten tetap di jalan yang lurus tong kaganggu batu biarkan orang mau berkata apa. Yang penting kita istiqomah dan nasibmu tidak ditentukan oleh kritik orang yang menyinggung, menyindir, membencimu. Tapi yang menentukan nasibmu adalah sikapmu sendiri. Kena diajar dan benci atau kebaik. Ya, kalau ngomongkan atau kebaik saja dingin. Dari Brownies, Cina Waratun ngomong menenang. Ya cek, tenang ngomong menenang, sok deh. Ya, ini konsumsi. Oh. Ustaz gila. Masa mancing di tegal dapat kita? Udah jadi bingung mau jawab. Itulah soal akramnya bapak saya menyentuh gitu. Terus dengan caranya saya minta replace-nya jadi min. Itu yang mau mana min tuh. Ayo nyaji mah ke dokter ditanya pikiran jika ngebrakkan balok. Dapat ikannya menang genap yang menanya di alam laut. Ya akhirnya nanya Mugelo. Kau mau ditanya kau menjawab. Ayo ngobrol nih. Jangan ngobrol Mugelo jadi duaan. Lompat hidup, belenye seri turun-turun. Jadi mungkin ada dokter saya ya, Ustaz Gelo. Tapi gitu wajah. Pas enggak datang dulu, kurang cerita. Panas-panas. Ini mau bisa nih, wajah. Simpan makna. Nih. Mau kan ditutup, mau orang seri. Apalagi gue bawa tulangan. Mana sih si Aitan, oh? Cobaan, beheo, cobaan. Nih, kau bawa tulangan. Bener. Nah, mana seri? Bener kan? Untuk seri gelo awas maling kriar maling anakku gelo benar-benar gelo ya maka supaya menang ilmu istiqomah biar istiqomah itu objektif dalam keadaan itu menang gitu untuk kajibaku umumnya istiqomah bakal menghilang ke jawaban maka tadi itu awas silukum diljana tempat masuk lagi ke surga presidenan istiqomah Muslim Jokowi ini mendingan ibu selamat Aulia baca gerak menjadi finishing sebelum tanya jawab ini keren sekali ayat surat bersilat 31 32 30 31 itu kuncian sukses itu ada di istiqomah sok mengerti pelan aja baca artinya ini janji Allah kamilah pelindung pelindungmu dari awal mengerti. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah berimannya terus kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah dalam keimanannya maka malaikat akan turun kepada mereka di bodhigaranai ke malaikat dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih ya istiqomah selain kesapa kepada malaikat jangan sedih jangan takut terus dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Pas surga kan itu. Terus kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Bisa nyampalkan mudah dalam cara lagi istiqomah mendapatkan apa yang diingin. Itu contoh. Orang yang surga itu istiqomah. Tidak alasan kerja ngaji mah ya wae. Hujan ku hujana menhalodok hari dana boga budak ku budakna teboga budak alasan teh ku teboga budakna tapi pas nadangdut mah aya jeung budakna jadi budak kitu jeung ganjel istiqomah teu bisa ya oh teu bisa jangan paksa orang ya so sebelum itu ada pernyataan ada pertanyaan silakan. Oke baik ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya baik tentang istiqomah ataupun di luar tema bahas kali ada hal-halnya mungkin atau di luar tema boleh. Di luar tema juga boleh atau ada yang nanya istiqomah jomblo kan boleh juga jomblo istiqomah jomblo istiqomah ya ada ibu ibu ada so iya bingung kan assalamualaikum Ustaz tadi kan bicara tentang istiqomah ya. Ada nggak kalau kita sudah istiqomah yang bisa menguburkan hasil-hasil ibadah kita yang bisa menguburkan gitu apa aja kira-kira? Secara otomatis ini salah satu keutamaan istiqomah. Jadi untuk mikiran dosa diguburkan secara otomatis gugur sendiri. Itu menjamin Allah. Allah tidak pernah melihat masa lalumu yang Allah lihat pertobatanmu. Istiqomahlah dalam pertobatan. Nanti terhapus sendiri. Hati saya ambil hasanah. Jadi tip eknete istiqomah itu sendiri. Saya ingat ceritanya, kan cacat di luar, amet dikasih di cacatnya, kemana? Berilmu istiqomah. solusi. Jadi air gulis orang ramlan ya. Ini caca menuju beca, menuju cingket, menuju bongkok. Tapi dari pun orang ramah belakang tinggalnya aku dah nanti istiqomah. Karena dapat ilmu dari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sawih kubi omi pusawara. Ditutupan kekurangan itu muncullah ide rumah mana dengan maka ciri bongkok sok tinggal pura-pura nyian garis enten teh olah jadi tuh kawangi bongkoknya lolos kan ya alhamdulillah kan si bongkok cernu beca kumah ah ya mah telompong cernu cernu cingkat kumah kurang hapus soalnya. Jadi si koma itu menghapus kekurangan kita yang sebelumnya kita tidak tahu itu salah. Oke, kapangi salama. Oh, pentingnya si koma itu. Iya, tahu rambu-rambu. Jadi secara otomatis ada di catatannya salah satu pandai si koma itu menghapuskan dosa lama. Bulunya walau si mobil ya. Nah, aku masukkan ke surga berarti dosa itu si ambura dan aku yang memimpinnya. Jadi Allah semua masalah dan masa lalu. Maka lihat masa lalu masih waktu-waktu aja gak dengan spion. Maka orang yang berhasil meninggalkan masa lalu walaupun dia nista dan banyak maksiat, Allah hapuskan. Yang Allah lihat pertobatan bukan masa lalu. Biar masa lalu, biarkan masa lalu. Yuk, Jos, ada lagi? Siap, itu yang ibu. Sok sambil di leher comring lah sok udah sok sok ini sensitif gue udah sok seperti ini sok silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya gimana sih ketika kita emang benar-benar tekad kita buat istiqomah dan terkadang ketika kita emang udah apa progres kita ketika istiqomah ada way di mana gitu gangguannya itu terhalang oleh mood-mood kita terus kayak kayak misalnya tilawah misalnya malas gimana kan itu tuh bagaimana sih mengendalikannya itu ya doa yang membatasi ihdinash shirotol mustaqim itu doa Allahumma ihdinash shirotol mustaqim karena life is never flat hidup nggak pernah lurus pasti ya bukan istiqomah Allah godaan karena hidup mah off-road track-nya berat. Lalu kemudian dengan doa yang mukhol di balkulu sabit kol biar di ini wajat yang mula balik hati tetapkan hati ini pada agamamu yang musol di balkulu wajat yang mula balik hati tetapkan hati ini pada taat kepadamu istiqamah. Dan bagaimana tip and triknya? Ya kalau dalam syariah menjaga wudhu aja, minta tuntunan, minta bimbingan. Karena memang semakin tinggi iman seorang, semakin kuat istiqomah seorang, semakin mengkodokan kekodanya. Ay, luar biasa asli. Hijrah itu berat, yang lebih berat itu jaga hijrah dengan istiqomah. Karena kadang ada semacam fluktuasi gitu keimanan teh. Ada keteroyam, namanya kalau dalam dunia agama itu futur, merasa ada kemunduran gitu. Nah, jaga lingkungan yang saling memotivasi, tetap di lingkungan yang frekuensinya tetap menjaga stabilitas iman kita biar kita istiqomah. Yang tadi doanya ya bukan dibalik dulu. Kalau sudah mulai merendo ya sakit kol biar hati ini tetapkan hati ini pada agamamu karena Allah yang menundatkan hati kita dan istiqomah itu di hati yang lahir dari gerak maka spektrum ketika warna mengubah gerak ya. Dan lagi satu lagi yang diwitirkan ini dari ikhwan belum ada ikhwannya istiqomah kayaknya misal ikhwannya istiqomah karena kagak mau menanya oh ada ini istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir dari Cilenyi, Tad. Mau tanya Cilenyi. Gini Tad, kan yang namanya doa itu harus selaras sama hati kan ya. Nah, kadang-kadang yang susah itu kan itu kalau misalnya kita lagi sholat, lisan kita emang berucap untuk doa-doa sholat, tapi hati kita itu kadang pikirnya tentang apa yang kita lupa jadi apa yang harus dilakukan gitu. bahwa kita tuh biar hati sama lisan kita itu searah selaras gitu. Kita yang disebut itu kan menyelaraskan tasdikun bilqalbi, menyelaraskan hati, ikrarun bilisan, menyelaraskan hati dan ucapan, wa amalun bil arkan, terkorelasi antara amal ucapan dan hati. Kalau hanya ucapan, hati enggak ikut, munafik. Kalau hanya hati tapi ucapan enggak terkorelasi, fasik. Kalau ucapan dia hati ngaku perbuatan tidak, kafir. Jadi sudah jelas bilunya. Maka berat sama. Kita harus berilmu, kesian otakku ya, mengarah pinter, kesian hatiku iman merah benar, menuku halal, merah segar, jadi terkolerasi, minawa atau gerakannya kan proporsional, itu mah problem kita semua. Jadi yang minta ke Allah, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah cahayai hati kami, jujurkan sikap kami, sobat ke bahasa Indonesia, pesan dia ya Allah, itu doa itu nyambung, main itu, ya, ucapan dia tapi hati dan sebagainya, problem psikologi dan keinginan semua orang. Penyelesaiannya doa, sering ngobrol di sujud dengan Allah yang punya kita, namanya tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan kesadaran. Datangi Allahnya sengaja, jadi kalau ada lelah-lelah, datangi Allah, ya Allah capek, ulang ngomong, ah tobat, sombong ya teman, ya Allah hentikan aku dari ini. Kalau itu doa yang satu busuk, sementara doa yang lain itu, kalau nggak terima, kalau nggak suka diragu-ragu. Katanya kalau ingat dosa ya, ya minta ampun cepat, ya Allah aku lupa berapa jumlah dosaku, tapi kau punya catatannya, yakin hapuskan dosa-dosaku ya Allah, hapuskan. Allah menghapus dengan seringnya kita mengucapkan ampun ya Allah, ampun, ampun, kemudian Allah menghapuskan karena Allah lebih luas rahmatnya daripada murkanya. Jadi jangan pesimis, itu teh problem yang kenapa membahas stay off the track. Kita harus kembali ke track bahwasanya asal nanti Allah semua diurus oleh Allah, berarti siapa yang menyatakan roh yang mengurusnya Allah, semua senapamu jaga wudhu. Ya udah, kayak kalau di beresan file-file, maka mau ngapartisi nilai ya. Kalau dalam komputer ada udah ngeheng itu kan supaya nanti teh mau install ulang deh. Nanti teh ngapartisi non? Band sektor. Nanti menyusun di data teh non? Di front. Ya sok gitu ada katanya. Jadi soalnya karena ingatannya, install ulang gitu jadi di nol kendi. Oh iya, nanti besok ini ada fasilitas keren nih untuk yang mau belajar sunnah memanah. Ada kajian pagi setiap hari Minggu pagi di sholat subuh, lalu sarapan. Ada olahraga ringan, panahannya disediain. Yang suka panahan Irfan Afad, datang aja ke Bakar Sidik Bumi Penyawangan. Termasuk kajian besok temanya ngopi di kantin, ngobrol kawisiman di kajian rutin Bakar Sidik pertama. Perbanyak mama tahan maksiat besok bersama Ustaz ya. Dada Isa insya Allah di Bumi Penyawangan. Terus nanti kalau minggu paginya ada di ada panahan gratis sadek ya. Itu saja benar-benar bermanfaat adanya. Dan pengumuman yang paling penting, ingat besok hari Selasa tak perlu boleh ada Selasa supaya kita istiqomah. Ikuti doanya tadi. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang lurus, istiqomahkan kami, istiqomahkan kami pada jalan itu, pada jalan itu. Ya mufarriqal qulub, ya mufarriqal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, wahai zat yang membolak-balik hati, sabit qulubana, sabit qulub, tetapkan hati setiap kami ala dinika, tetap berada dalam agama. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, surif qulubana ala ta'atika, konsistenkan, istiqomahkan hati dan perbuatan kami, juga ucapan kami dalam kepada jemaah yang sudah datang di sini. Semoga Allah membalas pahalanya dan mendapatkan berkat. Sedikit pengumuman sebelum kita ada kajian jasmani di dalam nanti ya. Nanti tanggal 20 tepatnya sini malam Selasa ada kajian rutin yang akan diisi oleh Kang Ustaz Asep Tanom ya. Pengisi kajian di TV Jabar, Kompas TV dan Radio Dahlia dengan tema Jangan Kasih Sisa Buat AA. Jangan kasih sisa buat AA. AA-nya kalau yang mau tahu datang nanti di hari-harinya ya. Senin tanggal 20.